Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan keridhaan. akan selalu ku syukuri nikmat yang telah diberi, petunjuk hidayah.